Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحماني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan kajian dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar pada pembahasan Al-Aiman wan-Nudhur, terkait dengan sumpah-sumpah dan nazar. Pembahasan tentang sumpah dan nazar telah kita jelaskan pada kajian sebelumnya, bahwasanya sumpah itu adalah ibadah, al-halaf itu adalah ibadah, sehingga oleh karena itu harus yang diagungkan di dalam sumpah tersebut adalah Allah Azza wa Jalla, baik dengan menyebut namanya ataupun sifat-sifatnya. Dan apabila seseorang bersumpah dengan menyebut selain dari nama Allah, maka dia telah terjatuh di dalam dosa, bahkan di dalam syirik, dalam perbuatan syirik. Hal ini sebagaimana yang sudah kita jelaskan, dalam perintah dari Nabi SAW, maka na halifan falyahlif billah, barang siapa yang bersumpah maka hendaknya dia bersumpah dengan menyebut nama Allah. Wa man halafa bighairillah faqad asyraka, dan barang siapa yang bersumpah dengan menyebut selain dari nama Allah maka dia telah melakukan kesyirikan. Kemudian pada kajian sebelumnya juga kita bahas pembahasan yang kedua, yaitu pembagian-pembagian sumpah dari sisi terlaksana atau tidaknya sumpah tersebut. Terlaksana atau tidaknya sumpah tersebut. Yang pertama sudah kita sebutkan, al-yaminul lagu. Al-yamin al-lagu. Naam. Barakallahu fikum. Bahwa al-yaminul lagu ini tidak sumpah yang tidak terlaksana. Walaupun dia menyebut nama Allah, walaupun dia menggunakan lafaz-lafaz al-qasam, lafaz-lafaz sumpah, wallah, tallah, naam, yang mana apabila barakallahu fikum tanpa ada maksud bersumpah, naam, maka yang seperti ini terhitung dengan al-lagu, sumpah yang al-lagu yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak terhitung sebagai sumpah walaupun lisannya mengucapkan lafaz sumpah. Nah, karena tidak ada maksud dan tidak ada keinginan untuk bersumpah. Yang kedua adalah al-yamin al-munaqadah. Sumpah yang terlaksana. Sumpah yang terlaksana yakni barakallahu fikum, sumpah yang sudah terikat, yang sudah diikatkan. Wahiyya al-yaminu allati yaksuduha al-halif wa yusammimu alaiha, yaitu sumpah yang diniatkan oleh yang mengucapkan sumpah tersebut, yang dimaksudkan, dan dia bersungguh-sungguh atasnya. Nah, wa takunu 'alal mustaqbali minal af'al, dan sumpah al-munaqadah ini di samping ada niat dan maksud untuk bersumpah, barakallahu fikum, syarat berikutnya juga adalah harus berkaitan dengan permasalahan yang akan datang dari perbuatan-perbuatan. Nah, terkait dengan perbuatan-perbuatan yang akan dilakukan. Wa takunu ala amrin mungkin, dan harus berupa sesuatu yang mungkin terjadi. Fahadihi yaminun mun'aqadatun maqsudatun. Ini adalah sumpah yang terlaksana dan dimaksudkan, yang sudah deal. Fatajibu fiha indal hinti kafaratun. Maka sumpah al-mun'aqadah ini apabila dibatalkan, tidak dilaksanakan, maka wajib atasnya kafarah. Diwajibkan atasnya untuk melakukan kafarah. Liqaulihi ta'ala, la yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum, walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghukum kalian dengan sumpah yang lagu pada sumpah-sumpah kalian. Walakin, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukum kalian dengan sumpah-sumpah yang telah kalian ikatkan atau yang telah kalian kuatkan. 6. Surat Al-Ma'idah ayat 89. Yakni Allah akan menghukum kalian apabila kalian melanggar sumpah-sumpah yang telah kalian ikatkan, yang telah kalian kuatkan. Nah, sumpah ini yang kita sebut dengan al-yamin al-mun'aqadah. Barakallahu fikum. Makna al-mun'aqadah yakni sumpah yang sudah dikuatkan, yang sudah ditegaskan. Nah, seperti tali. Nah, seperti tali diikat. Nah, barakallahu fikum. Dan di sini disebutkan sumpah al-mun'aqadah ada beberapa syarat. Sumpah atau al-yamin al-mun'aqadah disebut sebagai al-yamin al-mun'aqadah, yamin sumpah yang terlaksana. Naam, ada beberapa syarat. Yang pertama adalah, naam, sebagaimana yang disebutkan di sini, yaksuduha al-halif. Yang dimaksudkan atau diniatkan oleh yang mengucapkan sumpah tersebut, dia memang betul-betul berniat. Nah, dia memang betul-betul berniat. Sehingga oleh karena itu, kalau seandainya tidak ada niat, tidak ada qasdun, keinginan untuk bersumpah, maka yang seperti ini tidak dianggap sebagai yamin al-mun'aqadah. Seperti orang gila, kalau dia bersumpah walaupun 1000 kali, maka tidak akan terlaksana dan tidak akan barakallahu fikum dikatakan sebagai sumpah yang sudah dikuatkan. Nah, karena orang gila tidak memiliki niat, orang gila tidak memiliki maksud. Nah, begitu juga orang yang barakallahu fikum, orang yang mabuk. Nah, orang yang mabuk juga tidak dikatakan dan tidak berlaku baginya sumpah al-mun'aqadah, tidak dianggap. Walaupun dia mengucapkan sumpah sampai 1000 kali, maka tetap tidak dikatakan sebagai al-yamin al-mun'aqadah. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya yang mengucapkan sumpah tersebut anak yang masih kecil, yang belum balig, akan tetapi sudah mumayyiz? Yang belum balig akan tetapi dia sudah mumayyiz. Balig itu usia 15 tahun, 6, atau dia melakukan ihtilam, atau tumbuh rambut di sekitar kemaluannya. Salah satu tanda balig. 6. Lalu bagaimana seorang anak yang sudah mumayyiz di atas 7 tahun atau lebih? 6, di atas 7 tahun atau 8 tahun, akan tetapi dia belum balig. 6. Kemudian dia bersumpah dan dia melafadzkan sumpahnya dengan lafaz yang syar'i. Apakah mun'aqadah atau tidak? maka yang seperti ini ada khilaf dari kalangan para ulama. Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa tetap berlaku sumpah padanya. Sumpahnya tetap terlaksana. Nah, walaupun dia belum balik. Sehingga oleh karena itu kalau seandainya dia membatalkan sumpahnya, maka wajib atasnya untuk kafarah. Nah, walaupun dia belum balik, karena kafarah atau melaksanakan sumpah yang sudah diucapkan itu termasuk kewajiban-kewajiban yang sifatnya barakallahu fikum al-wad'iyyah al-makrunah bi asbabiha, kewajiban yang terjadi dikarenakan ada sebab. Nah, bukan kewajiban yang memang sudah dasarnya itu wajib. Nah, seperti sholat itu wajib, bagaimanapun keadaannya wajib, puasa wajib. Beda dengan nazar atau melaksanakan sumpah yang diucapkan. Ini adalah kewajiban yang terjadi karena ada sebab, karena dia melakukan atau mengucapkan sebuah sumpah, sehingga wajib bagi dia untuk menunaikan wafa, menunaikan sumpah tersebut, al-wafa. Menunaikan sumpah ini adalah hukum yang sifatnya nam al-wad'iyyah al-makrunah bi-asbabiha, kewajiban yang terkait dengan sebab. Nah, barakallahu fikum. Beda dengan salat, dengan puasa, walaupun belum wajib atas puasa dan salat belum wajib bagi seorang anak yang belum baligh. Nah, karena ibadah salat dan puasa ini kewajiban yang mahdhah, diwajibkan murni, diwajibkan tanpa ada sebab. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, naam barakallahu fikum, para ulama mengatakan bahwa diantaranya Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa anak kecil yang sudah mumayyiz, maka wajib bagi dia untuk menunaikan sumpah, dan apabila terjadi tidak terlaksananya sumpah tersebut, maka wajib baginya kafarah. Nah, karena dia mumayyiz dan sudah memiliki al-qasdu. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua adalah, nah, disebutkan di sini, wa takunu 'alal mustaqbali minal af'al. Antakuna 'ala mustaqbal. Harus dalam perkara-perkara yang akan datang, perbuatan-perbuatan yang akan datang. Nah, misalnya dia bersumpah, demi Allah, naam saya akan melakukan ini. Naam. Ala amrin mustaqbal. Ala amrin mustaqbal. Yang untuk peristiwa atau perbuatan yang akan datang. Naam. Dia bersumpah untuk melakukan sebuah perbuatan yang akan datang. Naam. Ini diantara syarat al-yamin al-mun'aqadah. Nah, al-yamin al-mun'aqadah. Beda dengan al-yamin pada kejadian-kejadian yang telah lalu. Nah, sumpah yang barakallahu fikum, kejadian yang telah lalu. Misalnya, wallahi, nah, saya hadir pada acara tersebut. Nah, wallahi demi Allah saya telah memberikan ini kepadanya. Nah, wallahi saya barakallahu fikum telah melakukan ini dan itu. Nah, ini al-yamin al-lagu. Al-yamin al-lagu tidak termasuk dalam kategori al-yamin al-mun'aqadah. Karena al-yamin al-mun'aqadah barakallahu fikum wa takunu 'alal mustaqbali minal af'al, harus dalam perkara yang akan datang dari perbuatan-perbuatan. Nah, barakallahu fikum. Apa dalil disyaratkannya naam al-istiqbal pada al-yamin al-mun'aqadah? mana dalil disyaratkannya al-yamin yang mun'aqadah, yang mana apabila dilanggar maka wajib atasnya kafarah. Nah, al-yamin al-mun'aqadah ini adalah sumpah yang apabila dilanggar maka wajib padanya kafarah. Di antara syaratnya apa? Yang pertama tadi harus ada al-qasdu, niat. Yang kedua apa? Terhadap perkara yang akan datang. Terhadap perkara yang akan datang. Nah, barakallahu fikum. Lalu apa dalil tentang diwajibkannya al-istiqbal pada perbuatan-perbuatan yang akan dilakukan? Nah, mana dalilnya? Yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Naam, dan juga Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi mengatakan, man halafa ala yaminin huwa fiha fajirun yaqtati'u biha ma lam ri'im muslimin laqiyallaha wa huwa alaihi ghadbanu wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang bersumpah terhadap sebuah sumpah yang mana pada sumpah tersebut dia melakukan kecurangan atau kefujuran atau kezaliman, yang mana dengan sumpah yang fujur tersebut dia memaksudkan untuk mengeklaim atau untuk mengambil harta seseorang muslim. Nah, dia bersumpah untuk mengambil harta dengan tujuan untuk mengambil harta seorang muslim, maka orang seperti ini akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala wa huwa alaihi ghadban, dalam keadaan Allah murka padanya. Nah, Allah, dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah murka padanya. Nah, ini dalilnya. Bagaimana sisi pendalilannya? Karena di dalam hadis ini barakallahu fikum tidak disebutkan kafarah. Tidak disebutkan kafarah. Nah, kenapa tidak disebutkan kafarah? Karena di dalam hadis ini terkait dengan sesuatu yang telah berlalu. Nah, terkait dengan sesuatu yang telah berlalu. Nah, dia mengeklaim harta seorang muslim atau dia bersumpah, nah, bahwa dia tidak memiliki hutang terhadap fulan. Nah, dia tidak memiliki, dia tidak mengakui bahwasannya dia memiliki tanggungan hutang dari si fulan misalnya. Nah, ini termasuk sumpah yang dengan sumpah tersebut tujuannya untuk merampas harta seorang muslim. Nah, di sini di dalam hadis ini Nabi SAW tidak menyebutkan bahwa wajib atasnya kafarah. Nah, hanya saja Nabi menyebutkan dosa atasnya, bahwa dia berdosa. Nah, sehingga oleh karena itu barakallahu fikum, na'am, para ulama menyebutkan bahwa syarat dari al-yamin al-mun'aqadah harus dalam hal yang akan dilakukan, yang akan dilakukan. Wallahi la af'alanna kadza wa kadza, demi Allah saya akan melakukan ini dan itu. Nah, adapun terkait dengan kejadian-kejadian yang telah lalu, nah, barakallahu fikum, kemudian dia bersumpah dan ternyata dia berdusta di dalam sumpah tersebut, akan tetapi terkait dengan kejadian yang telah lalu, maka tidak wajib padanya kafarah. Karena ini bukan al-yamin al-mun'aqadah. Karena al-yamin al-mun'aqadah, naam, adalah al-yamin yang apabila dilanggar, maka wajib atas pelakunya kafarah. Syarat yang ketiga, naam, syarat yang ketiga adalah watakunu ala amrin mumkin. Watakunu ala amrin mumkin, yaitu dalam perbuatan yang mungkin terjadi. mungkin terjadi ini lawannya adalah mustahil. Nah, lawannya adalah mustahil. Kalau seandainya dia bersumpah terhadap sesuatu yang mustahil terjadi, nah, maka ini bukanlah yamin al-mun'aqadah. Nah, seperti pernah ada orang yang bersumpah, dia bernazar, dia akan menggali sumur, nah, yang akan tembus ke sumur zam-zam katanya. Nah, ini mustahil terjadi, sementara posisinya berada di negeri Yaman. Ini mustahil. Atau seperti contoh yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wallahi la aqtulanna al-mayyita, demi Allah saya akan membunuh al-mayyit, orang yang sudah mayyit, orang yang sudah meninggal. Nah, maka tidak akan bisa terjadi kematian yang kedua kali pada al-mayyit. Nah, barakallahu fikum. Al-muhim, atau dia bersumpah wallahi la atiranna, demi Allah saya akan terbang. Nah, ini mustahil. Sesuatu yang mustahil terjadi. Nah, apabila dia bersumpah terhadap sesuatu yang mustahil, nah, maka ini bukan al-yamin al-mun'aqadah dan tidak ada kafarah atasnya. Tidak ada kafarah atasnya. Fahadihi yaminun mun'aqadatun maqsudatun. Maka apabila terkumpul tiga syarat yang disebutkan ini, yang pertama apa? Al-qasdu, niat. Kemudian ala amril alal mustaqbal minal af'al, terhadap sesuatu yang akan terjadi. Tadi sudah kita sebutkan dalilnya. Kemudian yang ketiga, ala amrin mumkin, terhadap sesuatu yang mungkin terjadi. Lawannya apa? Mustahil. Nah, maka apabila di dalam sumpah tersebut terpenuhi tiga syarat ini, maka ini disebut dengan yamin mun'aqadatun maqsudatun, sumpah yang dikuatkan dan diniatkan. Fatajibu fiha indal hinthi kafaratun, dan wajib apabila terjadi pelanggaran pada sumpah ini, wajib atas pelakunya kafarah. Hal ini berdasarkan firman Allah, la yu'akhidhukumullah billaghwi fi aymanikum. Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum kalian dengan lagu pada sumpah kalian, akan tetapi Allah akan menghukum kalian apabila terjadi pelanggaran pada sumpah-sumpah yang telah kalian kuatkan, yang kalian ikat, yang sudah kalian ikat. Nah, yaitu yamin al-mun'aqadah. Nah, barakallahu fikum. Kafarah adalah, nah, kafarah adalah al-asatru. Kafarah ini secara bahasa adalah asatru, penutup. Yakni maksudnya dia, tujuan dari kafarah ini adalah untuk menutupi dosa atau menghapuskan dosa. Nah, jadi kafarah di fungsinya adalah untuk menghapuskan dosa yang dikhawatirkan terjadi, yang mana kalau bukan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala maka dosa itu tidak akan terhapus. Nah, barakallahu fikum. Terhapusnya dosa itu semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Ini al-yamin al-mun'aqadah. Nah, al-yamin al-mun'aqadah, apabila terjadi pelanggaran maka wajib kafarah atasnya. Kemudian yang ketiga adalah al-yamin al-ghamus. Al-yamin al-ghamus. Wa hiya al-yamin al-kadhibah. Sumpah yang dusta. Allati tahdamu biha al-huquq aw allati yaqsudu biha aw yuqsadu biha al-ghisy wal khiyanatu. Nah, yaitu yamin yang dusta, yang mana sumpah ini tuhdamu bihal hukuk, hak-hak terampas dengannya, atau dengan dimaksudkan dengan sumpah al-ghamus ini penipuan dan khianat. Nah, penipuan dan khianat. Nah, fasahibuha yahlif ala syai' wa huwa ya'lamu annahu kadzibun. Pelaku dari al-yamin al-ghamus ini bersumpah terhadap sesuatu yang mana dia sadar dan tahu bahwa dia sedang berdusta. Ini al-yamin al-ghamus. Nah, beda halnya kalau seandainya dia lupa atau dia salah memperkirakan, seperti contoh yang sudah kita sebutkan pada al-yamin al-lagu. Nah, wallahi laqad hadara fulan fi darsil madi, demi Allah fulan telah hadir pada pelajaran yang lalu. Nah, padahal fulan yang dimaksud tidak hadir. Dan dia tidak memaksudkan untuk berdusta, hanya saja dia salah, dia lupa atau dia salah melihat seseorang. Bisa jadi yang dia lihat orang lain yang wajah dan postur tubuhnya mirip, akan tetapi tidak sama dengan apa yang dia yakini. Nah, barakallahu fikum. Ini termasuk dengan al-yamin al-lagu pada jenis yang pertama. Adapun al-yamin al-ghamus, nam wa huwa ya'lamu annahu kadzibun, dengan sadar dia berdusta pada sumpah tersebut. Wa hiya kabiratun minal kaba'ir, dan ini termasuk dari dosa-dosa besar. Nah, termasuk dari dosa-dosa besar. Wala tun'aqadu hadhil yamin wala kaffarata fiha. Nah, dan sumpah yang seperti ini tidaklah terlaksana dan tidak ada kafarah atasnya. Akan tetapi, walaupun tidak ada kafarah, dia telah terjatuh di dalam perbuatan dosa besar. Kenapa tidak ada kafarah atasnya? Li'annaha a'zham min an tukaffar. Dikarenakan dosa pada al-yamin al-ghamus ini, barakallahu fikum, lebih besar daripada kafarahnya. Nah, enggak sebanding dengan kafarah. Nah, sehingga oleh karena itu tidak ada kafarah, karena dosanya ini sangat besar. Pelanggaran yang terjadi, kezaliman yang terjadi padanya itu sangat besar. Nah, sehingga tidak ada kafarah. Yang ada hanyalah taubat. Nah, bagaimana cara dia berlepas dari na'am barakallahu fikum kesalahan ini atau pelanggaran ini? Yaitu dengan dia bertaubat, dengan taubatan nasuha. Nah, walianaha yaminun ghairu munaqadah, dan ini kenapa tidak ada kafarah? Dikarenakan ini bukan sumpah yang munaqadah. Nah, tidak ada padanya, tidak lengkap padanya syarat-syarat pada yamin al-munaqadah. Yamin al-munaqadah, barakallahu fikum, ada tiga syaratnya sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Naam, ada niat terhadap sesuatu yang mustakbal. Kalau ini sesuatu yang yang sudah terjadi. Naam, yang sudah terjadi. Naam, barakallahu fikum. Fala tajibul kaffar, fala tujabul kaffaratu kallawi, dan tidak diwajibkan kaffarah seperti al-yamin al-lawu. Wa tajibut taubatu minha, akan tetapi wajib baginya untuk bertaubat. Wa raddul hukuk ila ashabiha idza tarattaba 'alaiha diya'un hukukin. Nah, dan wajib baginya juga di samping dia bertobat, dia wajib untuk mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya. Apabila konsekuensi dari sumpah al-ghamus yang dia lakukan mengakibatkan hilangnya hak-hak dari sebagian orang, Nah, atau terampasnya hak-hak dari sebagian orang akibat al-yamin al-ghamus yang dia ucapkan. Bagaimana cara dia berlepas dari taubat, terlepas dari dosa ini? Yang pertama, dia bertaubat, na'am, dan mengembalikan hak-hak yang terlampas lantaran sumpah palsu yang dia ucapkan. Nah, lantaran sumpah palsu yang dia ucapkan. Nah, wasumiyat hadhil yaminu ghamusan li'annaha na'am tughmisu sahibaha fil ithmi, tughmisu sahibaha fil ithmi. Nah, kenapa sumpah ini disebut dengan ghamus? Nah, inghimas itu artinya menyemplung, menyelam. Nah, kenapa disebut dengan yamin al-ghamus, sumpah seperti ini? Dikarenakan na'am, sumpah ini menenggelamkan pelakunya ke dalam dosa. Nah, menenggelamkan pelakunya ke dalam dosa. Tsumma fi nari jahannam, iyadan billah. Kemudian setelah itu dia ditenggelamkan ke dalam nar jahannam, iyadan billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan ini. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dikatakan juga oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-halif ala amrin madin kadziban aliman, orang yang bersumpah terhadap sesuatu yang telah lalu dalam keadaan dia berdusta dan sadar dia berdusta. Nah, terkumpul, dia telah menggabung dua kejelekan. Dia menggabung dua kejelekan. Yang pertama adalah al-kadzib, kedustaan. Wa huwa min sifatil munafikin, dan ini termasuk dari sifatnya orang-orang munafik. Nah, wa bainal istihanati bil yamini billah, yang kedua adalah melakukan perbuatan istihanah, penghinaan, dengan melakukan perbuatan sumpah. Dia melakukan sebuah penghinaan dengan dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdusta. Nah, yang pertama al-kadzib, yang kedua apa? Yang pertama al-kadzib, dan ini adalah sifat al-munafikin. Yang kedua, dia telah melakukan sebuah penghinaan. Nah, sebuah penghinaan dengan dia bersumpah atas nama Allah, akan tetapi dia berdusta. Wa huwa min sifatil yahud, dan ini termasuk di antara sifatnya orang-orang Yahudi. Fa innal yahud humul ladzi nayantaqisuna rabbahum, dikarenakan orang-orang Yahud mereka adalah orang-orang yang suka merendahkan Rabb mereka. Nah, mereka suka merendahkan Rabb mereka dan mensifati Rabb mereka, mensifati Allah dengan uyub, dengan aib-aib. Mereka mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terikat. Nah, dan aib-aib yang lainnya yang mereka sematkan terhadap Allah Subhanahu wa taala, iyadan billah. Fahina idzin takunu yaminuhu ghamusan, sehingga oleh karena itu dalam keadaan seperti ini sumpahnya disebut dengan ghamus. Nah, dikarenakan dia menenggelamkan, memasukkan dirinya ke dalam dosa, kemudian ke dalam nar, api neraka. Iyadan billah. Nah, barakallahu fikum. Wa dalilu hurmatiha qauluhu ta'ala, wa la tattakhidu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha wa tadhuku as-su'a bima sadattum an sabilillah wa lakum 'adzabun 'adzim. Janganlah kalian menjadikan sumpah-sumpah kalian alat untuk menipu di antara kalian. Nah, bersumpah dengan tujuan untuk menipu. Nah, bersumpah untuk barakallahu fikum mengambil hak saudaranya. Fatazilla qadamun ba'da thubutiha, sehingga tergelincir kaki setelah berada pada kekokohannya. Wa tadzuqus su'a bima sadattum, dan kalian akan merasakan as-su', kejelekan. Dengan kalian menghalang-halangi dari jalan Allah, walakum azabun azim, dan bagi kalian azab yang sangat besar. Nah, ini yang pertama, dalil haramnya al-yamin al-ghumus. Nah, dia menjadikan sumpah sebagai alat untuk menipu. Nah, sumpah sebagai alat untuk menipu, sumpah untuk melariskan dagangannya, sumpah untuk mengambil hak dari saudaranya, mengkhianati saudaranya. Nah, dia bersumpah bahwa dia telah melakukan pembayaran terhadap hutang yang ada padanya, padahal ternyata belum. Dan dia dalam keadaan sadar dan ingat, nah, bahwa dia berdusta di dalam sumpah tersebut. Nah, ini orang-orang yang telah menjadikan sumpah-sumpah mereka alat untuk menipu. Wal'iyadzu billah. Nah, ini al-yamin al-ghamus. Pelakunya akan dijerumuskan ke dalam dosa, kemudian dijerumuskan ke dalam an-nar. Wali hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan juga berdasarkan hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kaba'iru al-isyraku billah. Dosa besar itu yang pertama adalah al-isyraku billah, perbuatan syirik, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, wa qatlun nafs, membunuh jiwa yang tidak berhak untuk ditumpahkan darahnya. Kemudian al-yamin al-ghumus. Al-yamin al-ghumus. Nah. Dan juga berdasarkan hadits Abu Hurairah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, khamsun laisa lahunna kaffarah. Lima perbuatan yang padanya tidak ada kafarah, enggak ada kafarah, adanya taubat sebelum dia meninggal. Yang pertama adalah asyirku billah, perbuatan syirik, wa qatlun nafsi bighairi haqqin, dan membunuh jiwa tanpa hak, wa bahti mu'min. Nah, memfitnah seorang mukmin, wa yaminun sabirah, wa yaminun sabirah, yakni al-yamin al-ghumus, yaqta'u biha malan bighairi haqqin, yang mana dia dengan yamin sabirah atau yamin ghumus tersebut tujuannya untuk memotong harta tanpa al-haq, yakni ingin merampas harta dari orang lain tanpa al-haq, tanpa kebenaran. Nah, barakallahu fikum. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, yakni al-yamin al-ghumus, al-yamin al-ghumus itu ada dua macam. Al-yamin al-ghumus diantaranya, di antara jenisnya ada dua disebutkan di sini. Naam, barakallahu fikum. Yang pertama adalah yamin yang murni dusta. Yamin dusta. Nah, tidak sampai atau tidak sampai berakibat mengambil harta saudaranya. Nah, sebatas dia berdusta. Nah, dalam keadaan sadar. Barakallahu fikum. Wallahi, demi Allah, fa'altu kaza wa kaza, saya telah melakukan ini dan itu. Naam, padahal belum pernah dia melakukannya. Wallahi, saya tidak melakukan perbuatan ini dan itu, padahal dia melakukannya. Naam, murni dusta, mahdhah, tanpa ada perampasan hak dari saudaranya. Ini disebut juga dengan al-yamin al-ghumus. Jenis yang kedua adalah sumpah dusta. Naam, barakallahu fikum. Yang mana, barakallahu fikum, padanya ada kezaliman, kejelekan, barakallahu fikum, khianat, dan pengambilan harta dari orang lain. Nah, ini al-yamin al-ghumus, dan ini banyak dalilnya, di antaranya hadis ini, nam yaqta'u biha malan bighairi haq, yang mana dia mengambil harta yang tanpa hak. Nah, dengan sumpah tersebut. Dan tentunya jenis yang kedua ini a'zham, lebih besar, dan tentunya akibatnya, dosanya lebih besar juga. Nah, Barakallahu fikum. Namun dua-duanya, baik yang pertama ataupun yang kedua, disebut oleh Syekh Bin Baz sebagai al-yamin al-ghumus. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ilahuna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.